الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhutufillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jenis yang pertama dari dua macam jenis riba. Yang pertama yaitu riba al-fadl. Dan telah kita jelaskan makna dari riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi tukar menukar barang dari jenis riba dengan perbedaan penakaran atau timbangan. Kemudian jenis yang kedua, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, thaniyan, yang kedua riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah huwa az-ziyadatu fi ahadi al-iwadaini, yaitu menambah pada salah satu dari dua barang yang saling bertukar muqabila ta'khir ad-daf'i, sebagai balasan dari diakhirkannya pembayaran, diakhirkannya pembayaran. Misalnya seseorang menjual kurma, seseorang menjual kurma dengan kurma yang lain, akan tetapi salah satu dari kurma tersebut akan diserahkan pekan berikutnya. Akan diserahkan pekan berikutnya. Yakni 1 kilogram kurma diganti dengan 1,5 kilogram yang nanti akan dibayar pada pekan yang berikutnya, misalnya. Kenapa ada penambahan? Kenapa ada penambahan? Karena penambahan tersebut menurut mereka sebagai pembayaran dari diakhirkannya. Diakhirkannya pembayaran tersebut. Jadi tidak dilakukan secara kontan. Namun salah satunya diakhirkan pembayaran. Semakin terlambat pembayaran, maka semakin besar pula kelipatannya, tergantung kesepakatan. Apakah 10% atau 5%. Setiap dia terlambat membayarnya, maka bertambah. Maka ini yang dimaksud dengan riba an-nasi'ah. Dan kalau kita memperhatikan bahwa dari satu sisi juga terdapat di dalamnya riba al-fadl. Riba al-fadl terdapat di dalamnya karena berbeda timbangan. Namun dia disebut riba nasi'ah dari sisi tidak terjadi taqabud. Tidak saling membayar, tidak saling menyerahkan di majelis akad. namun salah satunya mengakhirkan. Jadi dia disebut an-nasi'ah, ya, karena an-nasi'ah itu adalah sesuatu yang sifatnya diakhirkan. An-nasi'ah tidak diserahkan secara kontan. Au ta'khirul qabdhi fi bai'i kulli jinsain ittafaqa fi 'illati riba al-fadli laisa ahaduhuma naqdan. Atau mengakhirkan qabd. Ya, jadi pembayaran secara kredit tidak diserahkan pada majelis tersebut dalam menjual setiap dari dua jenis yang kedua-duanya sepakat bahwa keduanya termasuk di antara barang-barang yang terdapat padanya unsur riba, ya, fi illati riba al-fadl, yang terdapat padanya unsur riba al-fadl yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu emas, kemudian perak, kemudian gandum, terigu, kurma, garam. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila terjadi tukar menukar, misalnya antara kurma dengan garam. Kurma dengan garam. Maka harus dilakukan secara qabd, taqabud, yadan biyadin. Masing-masing menyerahkan barangnya. Diperbolehkan. Idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Apabila berbeda jenisnya, kurma dengan garam atau emas dengan perak atau kurma dengan gandum, berbeda jenis, maka silakan kalian berjual beli sesuka kalian, namun dengan syarat yadan biyadin. Harus masing-masing dari kedua belah pihak menyerahkan di majelis akad. Tidak boleh diakhirkan. Kapan diakhirkan? Maka di sini terkena riba an-nasi'ah. Kata beliau, laisa ahaduhuma naqdan. Salah satu dari keduanya tidak dibayar atau tidak diserahkan secara cash. Tidak diserahkan secara kontan. Misaluhu, permisalannya, ayyabi'a syakhsun alfa sa'in min al-qumh. Seseorang menjual 1000 sa' dari jenis gandum. Bi alfin wa mi'atai sa'in min al-qumh atau min al-qamh li muddati sanatin. Jadi seorang menjual 1000 sa' dari jenis gandum yang ditukar dengan 1200 sa' juga dari jenis yang sama, qamh, gandum, namun diserahkan limuddati sanatin, dalam tempo 1 tahun. Dalam tempo 1 tahun. Fatakunu ziyadatu muqabilam tidadil ajal, sehingga penambahan itu, ya, sesuai dengan diakhirkannya masa pembayaran. Diakhirkannya masa pembayaran. Maka ini contoh satu jenis. Maka dalam kondisi seperti ini, di dalamnya terdapat dua jenis riba. Riba al-fadl, demikian pula riba an-nasi'ah. Dia termasuk riba al-fadl karena menukar barang 1000 sa' dari jenis qamh dengan 1200 sa' juga dari jenis qamh. Ada tambahan 200 sa'. Maka ini riba al-fadl. Dan dia juga termasuk dalam riba an-nasi'ah disebabkan karena pembayarannya diakhirkan. Akan diserahkan nanti 1 tahun kemudian. Batas akhirnya. Sehingga bertambah menjadi 1200 sa'. dari sisi ini terdapat riba an-nasi'ah, karena tidak dilakukan secara kontan. Au yabi'u kilo, au yabi'u kilo sya'irin bi kilo burrin wa la yataqabadan. Atau seseorang menjual terigu dengan menjual 1 kilogram terigu dengan 1 kilogram gandum. Asalnya diperbolehkan 1 kilogram terigu, 1 kilogram gandum, tukar menukar. Ya. Baik sama timbangannya atau tidak. 2 kilogram terigu dengan 1 kilo gandum, tukar menukar. Boleh, tapi dengan syarat yadan biyadin. Harus diserahkan pada saat itu. Tidak boleh diakhirkan. Kapan diakhirkan? Maka terdapat riba nasi'ah padanya. Wala yataqabadan. Dan keduanya tidak saling menyerahkan di majelis akad barang tersebut. Maka ini termasuk riba an-nasi'ah. Termasuk riba an-nasi'ah. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jual beli yang terdapat unsur riba di dalamnya namun dibentuk dalam gambaran pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dibangun di atas ta'awun, ya, tolong menolong tanpa pamrih, tanpa mengharapkan keuntungan. Berapa yang dia beri pinjaman, maka itulah yang berhak dia ambil. Namun kapan dia mengambil keuntungan, maka itu bukan pinjam meminjam lagi. Itu namanya jual beli. Seseorang mengambil dari orang lain 1 juta rupiah. Tapi orang ini mengatakan, nanti kamu kembalikan 1 bulan kemudian, tapi dengan nilai 1.200.000 rupiah. Terjadi penambahan. Bentuknya pinjam meminjam, namun pada hakikatnya jual beli, tapi dengan cara riba, yaitu riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Maka ini pula yang terjadi dalam praktek-praktek bank yang mereka memberi bunga. Ini juga termasuk dalam bentuk riba an-nasi'ah yang diharamkan, yang merupakan praktek kaum jahiliyah terdahulu, yang masyhur di kalangan mereka kaum jahiliyah melakukan praktek jenis yang kedua ini, riba an-nasi'ah. Kata beliau, hukmuhu tahrim, hukumnya adalah haram. Fa inna an-nususa al-waridata fil Qur'an was-sunnah al-muharramata lirriba wal-muhadzirata minat ta'amul bih. Dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan riba dan memberi peringatan dari bermuamalah dengan cara tersebut, yadkhulu fiha hadhan naw' minar riba dukhulan awwaliyan, termasuk di dalam praktek riba tersebut jenis ini, riba an-nasi'ah. Bahkan dia lebih utama untuk termasuk dalam dalil-dalil yang mengharamkan tentang riba. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah. Dan jenis riba inilah yang dikenal di zaman jahiliyah. Wa huwa alladhi tata'amalu bihil bunukur rabawiyyati ar-rabawiyyatu fi hadzal 'asr. Dan inilah yang menjadi program atau muamalah bank-bank riba yang ada di masa ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal fiddah. Dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang emas dan perak, wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Jangan kalian menjual darinya, yaitu emas dan perak, ghaiban, ghaiban yang sedang tidak ada, sehingga tidak diserahkan di majelis akad, dengan najis, dengan barang yang hadir. An-najis al-hadir. Tidak diperbolehkan. Artinya apabila kalian tidak menukar emas dan perak, silahkan. Berapapun jumlahnya. Tapi dengan syarat, harus dilakukan dengan cara taqabut. Menyerahkan di majelis akad. Tidak boleh ada satu barang pun yang diakhirkan. Kapan diakhirkan? Maka terdapat padanya riba an-nasi'ah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ma kana yadan biyadin fala ba'sa bihi. Apabila dilakukan secara kontan, saling menyerahkan barang, maka tidak mengapa. Wa ma kana nasi'atan fahuwa riba. Dan apa yang dilakukan secara nasi'ah, salah satu dari barang tersebut diakhirkan pembayarannya, penyerahannya, maka itulah riba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan jenis yang kedua inilah riba an-nasi'ah yang disepakati oleh para ulama bahwa ini yang termasuk riba. Ini yang termasuk riba. Sepakat para ulama dalam hal ini. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan ijma' ulama, ya, yang paling pertama masuk ke dalam pengharamannya adalah riba an-nasi'ah. Karena itu yang ma'ruf di zaman jahiliyah. Adapun riba al-fadl, riba al-fadl sempat terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Bahkan Abdullah bin Abbas, demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sempat keduanya berpendapat bahwa tidak ada riba kecuali riba an-nasi'ah. Beliau sempat tidak mengharamkan riba al-fadl. Jenis yang pertama. Disebabkan karena belum sampai kepada beliau dalil tentang diharamkannya riba al-fadl. Dan disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinar bid-dinar wa dirham bid-dirham mathalan bimathalin faman zada aw istazada faqad arba. Dinar dengan dinar, dirham ditukar dengan dirham, yakni perak, itu harus sama timbangannya. Siapa yang menambah atau minta penambahan, maka dia telah melakukan perbuatan riba. Dia telah melakukan perbuatan riba. Lalu kata Abu Sa'id, aku bertemu dengan Ibn Abbas dan mengatakan padanya, mengapa engkau berpendapat bahwa yang demikian tidak termasuk riba? Apakah engkau mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau engkau mendapatkan dalam kitabullah? Kata Ibn Abbas, saya tidak mendengarkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya juga tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Usama bin Zaid yang memberitakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riba fin nasi'ah. Riba itu hanya ada dalam nasi'ah. Dalam riwayat yang lain, ala innamar riba fin nasi'ah. Riba itu hanya ada dalam jenis yang kedua, riba nasi'ah. Namun diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, "Tsumma raja'a Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an dzalik." Kemudian setelah itu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas rujuk dari pendapat ini. Wa qala bi tahrimil jin bai'il jinsi ba'dhihi bi ba'dhin mutafadilan. Dan keduanya akhirnya berpendapat diharamkannya tukar menukar barang yang sejenis dengan melebihkan salah satu dari dua barang tersebut. Ketika telah sampai kepada keduanya hadis Abu Sa'id sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim min ruju'ihima sharihan. Tentang rujuk mereka, ya, dengan jelas. Jadi sempat terjadi khilaf, lalu kemudian setelah itu terjadi kesepakatan bahwa riba tidak hanya terdapat pada nasi'ah, demikian pula pada riba al-fadl. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ittafaqal ulama ala sihhati hadithi Usama. Bahwa para ulama sepakat tentang kesahihan hadith Usama ini, yang mengatakan ar-riba fin nasi'ah. Riba itu dalam hal an-nasi'ah. Yaitu jenis yang kedua. Lalu bagaimana cara mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut? Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini mansukh. Namun sebagian para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam yaitu riba yang paling keras hukumannya. Riba yang paling keras hukumannya adalah riba an-nasi'ah. Namun itu tidak menafikan bahwa di sana ada jenis riba yang lain, yaitu riba al-fadl, yang juga termasuk ke dalam perkara riba. Kesimpulannya bahwa dua jenis riba ini, kedua-duanya telah datang pengharamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik riba al-fadl demikian pula riba an-nasi'ah. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.